محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi berbahagia ini, kita dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imami Muslimin rahimahullahu taala, Kitab At-Taubah, bab yang ke-9, yaitu bab hadis tentang taubatnya Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya. Hadis yang pertama telah selesai kita baca kemarin, hadis yang sangat panjang, dan sekarang kita lanjutkan ke hadis yang kedua di bawah bab ini, hadis nomor 6966 pada halaman 132. 6966. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsanihi Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Hujain bin al-Muthanna قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب بإسناد يونس عن الزهري سواء. Kata Imam Muslim, ia membawakan hadis ini kembali, hadis Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari jalur yang lain, dari gurunya Muhammad bin Rafi', dari Hujain ibn al-Muthanna, dari Laith ibn Sa'ad, dari Uqail, kemudian dari ibn Shihab Az-Zuhri, dengan sanad Yunus, ya, dengan sanad Yunus, bi-isnad Yunus an-Zuhri, ya, bi-isnad Yunus an-Zuhri, ini dengan sanad Uqail dari Az-Zuhri, dan setelah Az-Zuhri sama dengan sanad hadis yang pertama. Hadis yang pertama kita lihat sanadnya, halaman 115. Ya. Baris yang kedua, di situ ada di tengah-tengah Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus. Ya. Ani bin Shihab, kemudian ia meriwayatkan dari cucunya Ka'ab, yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab. Ibnu Shihab meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, kemudian dari ayahnya Abdullah bin Ka'ab, dari Ka'ab bin Malik. Itu sanad yang pertama. Sementara sanad yang sekarang, muridnya Ibnu Shihab bukan Yunus tetapi Uqail. Jadi jalurnya sudah bercabang. Ya, dari Ibnu Shihab ini nanti ke bawah bercabang. Yang pertama dari Yunus Ibnu Sa'id Al-Aili, di sini Uqail sanad yang kedua, dan itulah hadis yang sekarang dan bunyinya sama. Imam Muslim tidak membawakannya kembali karena akan menghabiskan lembaran, 4 lembar lebih. Dia hanya menjawabkan, menyatakan sawaan, persis dengan hadis yang pertama. Sawa artinya sama, ya, sawaan yaitu sama bunyinya dengan hadis yang pertama yang telah kita selesai, yang selesai kita baca pada hari yang lalu. Selanjutnya 6967 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abdu bin Humaidin qala haddatsani Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'din qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin Akhi Az-Zuhri an ammihi Muhammad bin Muslim Az-Zuhri قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك wasaqal hadith wazada fihi ala Yunus, itu komanya tidak ada, bukan di setelah fihi ya, wazada fihi ala Yunus titik dua fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qallama yuridu ghazwatan illa warra bighairiha hatta kanat tilkal ghazwah wa lam yadhkur fi hadith ibn akhi az-zuhri aba khaythamata wa luhuqahu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Masih hadis Ka'ab ibn Malik dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari jalur yang lain ya. Di sini tadi dari, yang pertama dari Yunus dari Ibnu Syihab, yang kedua dari Uqail dari Ibnu Syihab, di sini dari Muhammad bin Abdullah bin Muslim Ibnu Akhi Az-Zuhri ya, Ibnu Akhi Az-Zuhri dari jalur yang ketiga. Az-Zuhri punya murid yang ketiga, yang pertama Yunus, yang kedua Uqail, yang ketiga ini anak pamannya ya, ibnu anak saudara Az-Zuhri, Ibnu Akhi Az-Zuhri, berarti kemenakannya ya, Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Muslim Az-Zuhri, ini jalur yang ketiga. Kemudian nanti Az-Zuhri meriwayatkan dari Abdurrahman persis dengan sanad yang sebelumnya, kemudian dari Ubaidullah, kemudian dari Ubaidullah ya. Ini yang mungkin agak sedikit aneh karena yang pertama adalah Abdullah, Abdullah ibnu Ka'ab, di sini Ubaidullah ibnu Ka'ab ya. Dari Zuhri sampai ke Abdurrahman, Abdurrahman dari Ubaidullah ibnu Ka'ab, Ubaidullah ibn Ka'am. Sementara ayahnya namanya Abdullah. Ini yang saya juga tidak temukan apa yang terjadi dari uraian An-Nawawi rahimahullah. Ya. Di sini Ubaidullah ibn Ka'am ibn Malik wa kana qa'ib ka'bin hina ami, adalah beliau penuntun Ka'ab ketika buta ya. Yang pertama di sanad yang pertama, kedua namanya Abdullah ibnu Ka'ab, di sini Ubaidullah ibnu Ka'ab. Apakah dia orang yang sama, apalagi ditambah dengan keterangan bahwa dia penuntun ayahnya ketika buta. Yang dikenal bahwa yang menuntun ayahnya ketika buta adalah Abdullah, sementara saudara-saudara yang lain tidak. Walaupun mungkin sekali-kali mereka menuntunnya, tetapi yang biasa menuntun dan bahkan mendapat gelar penuntun ayahnya ketika buta adalah Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala an. Ya, di sini Ubaidullah, ini yang mungkin perlu kita bedakan saja. Yang pertama Abdullah, ayahnya Abdurrahman. Yang kedua Ubaidullah. Apakah orang yang sama dipanggil dengan Ubaidullah juga? Nah, ini yang perlu diteliti kembali. Qal sami'tu Ka'b bin Malik yuhaddithu hadithahu hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kata Ubaidullah, saya mendengar Ka'ab ibn Malik menceritakan tentang kejadian dia tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi. Itu saja isyaratnya. Kemudian wasaqal hadis, dan dia pun membawakan hadis sampai ujung, sampai ke akhir hadis. Di sini ada tambahan wazada fihi ala Yunus. Saudaranya Zuhri di sini menambahkan dari hadis Yunus, murid yang pertama Zuhri, menambahkan dengan mengatakan fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qallama yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Ini tidak ada di lafaz hadis yang pertama. Yang pertama memang ada isyarat ke sana, tetapi ungkapannya sedikit berbeda. Lihat apa yang beliau ungkapkan di bahwa bukan sedikit berbeda, malah bahwa Nabi SAW terang-terangan mengatakan kepada kaum muslimin bahwa tujuan peperangannya adalah Tabuk. Ya, baris yang ke 4 halaman 116. Fajala lil muslimina amrahum. Nabi SAW memperjelas atau menegaskan kepada kaum muslimin urusan mereka, maksudnya tujuan peperangan negeri yang dituju untuk diperangi. Ya. Kemudian, ya itu yang ada. Sementara di sini tambahannya bahwa Nabi qallama yuridu ghazwatan, setiap kali menginginkan satu peperangan atau tidaklah dia menginginkan satu peperangan, yaitu tujuan satu negeri, illa warra bi ghairiha, kecuali dia sindirkan ke tempat yang lain. Misalnya tujuannya negeri A, perangnya memang yang akan diserang negeri A, tetapi dia umumkan bahwa mereka akan menyerang negeri B. Ya, akan menyerang negeri B. Ini yang dimaksud dengan tauriyah. Ya, hatta kanat tilkal ghazwah. Ini yang berbeda. Sampai begitu juga perang Tabuk. Ya, begitu juga perang Tabuk. Padahal perang Tabuk Nabi SAW umumkan bahwa dia akan menuju Tabuk. Ya, bukan dikinayahkan atau disindirkan ke negeri yang lain. Langsung Nabi terang-terangan mengatakan bahwa kita akan menyerang Tabuk. Nah, ini sedikit tambahan. Kemudian walam yadhkur fi hadits ibni akhi Zuhri Aba Khaythamah wa luhuqahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, cerita Ka'ab dalam riwayat yang sekarang itu tidak ada bersinggungan sedikit pun dengan cerita Abu Khaythamah Al-Ansari. Abu Khaythamah Al-Ansari itu yang Nabi SAW setelah tiba di Tabuk, dia bertanya, ma fa'ala Ka'am, apa yang dilakukan oleh Ka'am setelah tidak melihat adanya Ka'am? Maka Nabi bertanya, apa yang terjadi pada Ka'am? Ya, kemudian ada seseorang mengatakan, sesungguhnya dia disibukkan oleh hartanya, oleh kekayaannya, oleh pakaiannya yang mewah sehingga tidak mau ikut perang. Lalu Mu'adz bin Jabal menegur, ya, betapa buruk apa yang kamu lakukan. Sungguhnya kita mengenali bahwa Ka'ab adalah seorang yang saleh, seorang yang baik, membela kehormatan saudara ketika digibahi. Nah, ini kemudian Nabi melihat dari kejauhan ada bayang-bayangan, ya, muncul hilang, muncul hilang, karena masih jauh dan di padang pasir. Kata Nabi SAW, kun Aba Khaythama. Ya, ini kemungkinan besar Abu Khaythama. Ternyata memang dia. Setelah tiba sampai ke Tabuk, ternyata memang dia Abu Khaythama Al-Ansari. Kata Ka'ab, dialah orang yang dibuli atau diburuk-buruki oleh orang munafikin ketika berinfak dengan hanya satu sok makanan berupa gandum atau kurma. Karena sedikit maka dicaci dan dihina oleh orang-orang munafikin, sehingga turun ayat Allah Subhanahu wa taala membelanya. Ini tentang Abu Khaythama Al-Ansari, dan dalam alur cerita yang di hadis yang sekarang itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Inilah perbedaan antara riwayat hadis yang sekarang dengan hadis yang pertama dari riwayat Yunus Ibn Yazid Al-Aili, muridnya Ibn Syihab, dengan riwayat kedua yaitu Uqail. Ya, ini hadis 6967, masih hadis Ka'ab, masih cerita Ka'ab bin Malik dari jalur sanad yang lain, dan sedikit perbedaan tadi. Di sini ada penegasan bahwa Nabi mengkinayahkan perang ini. Ya, yaitu menutup-nutupi tentang akan menyerang Tabuk dengan menyebutkan nama yang lain. Tetapi justru yang benarnya adalah seperti di hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini tidak ada cerita tentang Abu Khaythamah Al-Ansari yang menyusul Nabi ke Tabuk. Ya. Hadis berikutnya 6968, Imam Muslim mengatakan, wahaddathani Salamatu bin Shabib قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب. Ini menunjukkan bahwa Ubaidullah yang di hadis sebelumnya itu pamannya Abdurrahman, berarti saudara Abdullah ayahnya. Jadi hadis ini didapatkan oleh Az-Zuhri dari Abdurrahman dari dua jalur. Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya Abdullah, kemudian dari pamannya Ubaidullah. Hanya saja antara dua ini, ayah dan pamannya Abdurrahman ini, kedua-duanya mendapatkan sebutan qaidu abi atau qaidu Ka'ab ibn Malik hina ami. Dia adalah penuntun Ka'ab ketika Ka'ab buta radhiyallahu ta'ala. Mereka dua beradik, dan memang ternyata dari jalur sanad yang sekarang Abdurrahman juga meriwayatkan dari pamannya Ubaidullah ibn Ka'ab. Ya. Wa kana qaida Ka'bin hina usiba basaruhu. Ubaidullah ini juga penuntun Ka'ab ayahnya ketika pandangan atau mata Ka'ab buta, usiba basaruhu. Kemudian ini tambahan tentang Ubaidullah, tentang manakib Ubaidullah pamannya Abdurrahman, saudara Abdullah. Apa manakibnya? Wa kana a'lama qaumihi, dan dia adalah yang paling alim di antara kaumnya. Wa au'ahum, yang paling menguasai, meliputi, li ahadithi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap hadis-hadis sahabat-sahabat Nabi. Ini manakib atau kelebihan-kelebihan siapa? Ubaidullah ibn Ka'ab. Ubaidullah ibn Ka'ab pamannya Abdurrahman. anaknya Ka'ab yang lain. Yang pertama Abdullah, dan itu di hadis yang pertama sekali di bab ini. Yaitu Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik. Dia adalah penuntun ayahnya ketika buta. Kemudian yang kedua saudaranya Ubaidullah ibn Ka'ab ibn Malik, juga berstatus qa'ida abihi hina ami. Kelebihannya adalah dia yang paling alim dan paling meliputi hadis-hadis para sahabat. Jadi banyak dia menghafal dan mengumpulkan hadis-hadis para sahabat Nabi SAW. Berbeda dengan ayahnya Abdurrahman. Kata Ubaidullah, qala sami'tu abi. Kata beliau, saya mendengar ayah saya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu Ka'ab bin Malik, wa huwa ahadus salasati alladhina tiba alaihim. Ini ungkapan yang luar biasa. Ya. Yang baru ya. Dia adalah salah satu dari tiga orang yang diterima taubat mereka. Tiba alaihim, yaitu yang diterima taubat mereka. Tentu yang menerima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuhadditsu, menyampaikan, annahu lam yatakhallaf an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu ghaira ghazwatain. Ayahnya mengatakan bahwa dia tidak pernah tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dua kali. Persis dengan ungkapan hadis, atau semakna dengan dua ungkapan hadis yang pertama, bahwa dia tidak pernah tidak ikut serta perang bersama Nabi kecuali dua kali. Yang pertama perang Badar. Yang pertama perang Badar itu Ka'ab bin Malik, dan perang Badar alasannya jelas bahwa Nabi memang berangkat keluar bukan untuk berperang. Yang dia bawa umumnya orang-orang muhajirin, tujuannya adalah untuk merampas harta dagang orang-orang Quraisy. Loh, jadi perampok jadinya? Tidak. Dia maksudnya untuk mengambil kembali harta yang mereka ambil di Mekah. Karena orang-orang muhajirin tidak membawa apa-apa. Dan harta mereka di Mekah diambil alih oleh orang Quraisy. Dan mereka berhak untuk mengambilnya kembali. Itu tujuannya. Ternyata Allah tidak menginginkan itu. Yang diinginkan oleh Allah adalah peperangan. Ya, dan harta rampasan perang yang jauh lebih banyak daripada yang ada di kafilah dagang tersebut. Jadi ini yang membuat banyak para sahabat tidak ikut perang, terutama orang Ansar. Terutama orang Ansar. Karena tidak ada hubungannya orang Ansar dengan harta di Mekah, karena mereka orang Madinah. Ya. Sementara Ka'ab Ansari atau Muhajiri, Ka'ab ibn Malik Ansari atau Muhajiri Ansari, ya. Maka ini juga alasan bahwa dia tidak ikut perang dan bukan sebagai celah atau kekurangan. Kemudian yang kedua perang apa? Perang ini, perang Tabuk, ya, yang sekarang diceritakan oleh Ka'ab ibn Malik. Kemudian wasaqal hadis, dan hadis dibawakan oleh perawi, waqala fihi, dan di dalamnya ada ia mengatakan wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binasin kathir. Ini yang tidak ada di hadis yang sebelumnya, tetapi keterangan berikutnya tidak ada, yaitu yaziduna ala asyrati alaf. Jumlah mereka yang banyak itu lebih 10,000. Ya. Jumlah pasukan yang dibawa oleh Nabi untuk perang Tabuk lebih dari 10,000, lebih dari 10,000 orang. Walam yajma'uhum diwanu hafidhin. Walam yajma'uhum diwanu hafidhin. Yang saya pahami dari ungkapan Ka'ab di sini adalah mereka tidak dikumpulkan oleh catatan dan daftar nama-nama. Ya. Tidak dikumpulkan atau tidak ada data, tetapi mereka memperkirakan jumlah. Ya, memperkirakan jumlah, maka Ka'ab mengatakan lebih dari 10,000 orang pasukan yang dibawa oleh Nabi SAW menuju Tabuk. Nah, ini yang baru di cerita hadis Ka'ab ini, yaitu menjelaskan tentang jumlah pasukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis terakhir yang ada di bawah bab ini. Ya, di bawah bab ini itulah hadis yang terakhir, semuanya kembali ke hadis yang pertama. Semuanya kembali ke hadis yang pertama, walaupun dibawakan oleh Imam Muslim nantinya dengan jalur yang berbeda-beda, dan kemudian dia jelaskan perbedaan yang ada di lafaznya, seperti tentang Nabi mengumumkan secara terang-terangan atau dia sembunyikan. Yang kedua tentang cerita Abu Khaythamah Al-Ansari. Kemudian ada tambahan tentang ungkapan, ya, di hadis terakhir itu ada ungkapan orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah, kemudian jumlah pasukan. Jadi satu sama lain menambahkan maklumat kita tentang cerita perang Tabuk yang disampaikan oleh Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an. Setelah itu untuk melanjutkan ke bab berikutnya tentu tidak akan mungkin, karena bab berikutnya juga hadisnya panjang. Ya, mungkin kita tunda untuk melanjutkannya setelah Idul Fitri, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur dalam keberkahan. Ini tentang hadisul ifki. Hadis al-ifki, berita hak, berita dusta, berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafikin untuk menyakiti Nabi dan keluarganya dan kaum mukminin. Ya, yaitu tentang berita atau berita tentang istri Nabi dituduh selingkuh, dituduh berzina. Nah, ini yang akan diceritakan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah yang akan menceritakan tentang cerita ini, dan dia juga hadis yang panjang, tiga lembar lebih atau tiga lembar setengah, ya, hadisnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan setelah Idul Fitri, karena pekan depan masyaallah saya jadi apa, awal pekan depan insyaallah kita akan lanjutkan hadis ini, hadis yang ada di bawah bab yang ke-10. Sementara untuk lanjutannya kita akan baca, karena An-Nawawi rahimahullah taala di ujung syarah bab ini mengatakan wa'lam, ya, di sini halaman 148. Halaman 148. Di sini An-Nawawi mengatakan wa'lam anna fi hadithi Ka'bin anna fi hadithi Ka'bin hadha radhiyallahu an fawaida kathiratan. Ketahuilah bahwa pada hadis Ka'ab ini terdapat faedah-faedah yang banyak, pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Ya. Kemudian beliau menguraikan sampai berapa? Wah, itu luar biasa, sampai 37 faedah yang dipetik dari hadis Ka'am ibnu Malik ini sangat radhiyallahu taala anhu, dan ini sangat layak untuk kita baca. Kata beliau, yang pertama, ihdaha, faedah yang pertama dari hadis Ka'am adalah ibahatul ghanimati li hadhil ummah, bolehnya atau dibolehkannya harta rampasan perang, maksudnya dihalalkan harta rampasan perang untuk umat ini. Ya, ini faedah yang pertama, karena sebelum-sebelumnya harta rampasan perang tidak dihalalkan untuk umat-umat terdahulu. Barulah di zaman Nabi, di umat ini Allah menghalalkan harta rampasan yang didapatkan setelah peperangan. Ya, ibahatu al-ghanimah li hadhihi ummah li qawlihi, faedah ini diambil dari ungkapannya kharaju yuriduna ira Quraisy, mereka keluar untuk menyegat atau memerangi kafilah dagang Quraisy. Untuk apa? Untuk harta, untuk mengambil harta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fadilatu ahli Badrin wa ahlil Aqabah. Faedah yang kedua, keutamaan pasukan Badar, perang Badar. Kemudian ditambah lagi keutamaan orang-orang yang berbaiat di Aqabah. Ya. Orang-orang yang berbaiat di Aqabah, termasuk Ka'ab bin Malik. Ya. Ka'ab bin Malik termasuk yang ikut baiat, makanya dia termasuk as-sabiqin al-awwalin dari orang Ansar. Dan ada as-sabiqun al-awwalun dari orang Muhajirin. Allah berfirman, as-sabiqun al-awwalun minal Muhajirin wal Ansar. Orang-orang yang baiat di Aqabah itu termasuk as-sabiqun al-awwalun dari Ansar, karena mereka yang pertama-tama beriman dari Ansar, dan bahkan sebelum hijrah malah mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baiat di Aqabah ini adalah kelebihan, kemuliaan, fadilah yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkannya dari orang-orang Ansar. Dan ini berkenaan dengan keutamaan Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala an. Al-thalitha, yang ketiga, jawazu al-halif min ghairi istihlafin fi ghairi da'wa indal qadhi. Bolehnya bersumpah tanpa dituntut bersumpah di luar, atau fi ghairi da'wa indal qadhi, di luar kasus tuntutan. Kan orang di mahkamah itu ketika bersumpah, kalau dia dikasuskan. Makanya dalam agama, dalam hukum muqadhat ini, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang ada di Al-Arba'in Nawawiyah, dibawakan oleh An-Nawawi, bahwa al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang mengasuskan harus punya bukti, harus punya bukti, sementara yang dikasuskan di pengadilan dituntut bersumpah. Wal yaminu ala man ankar, dan yang menolak tuduhan tersebut akan bersumpah di hadapan qadi. Ini kan dituntut untuk bersumpah, dituntut, diminta untuk bersumpah. Sementara boleh tidak bersumpah tanpa ada permintaan, tanpa ada tuntutan, dan dia juga di hadapan qadi, boleh, boleh. Dan ini dari kasus orang-orang yang bersumpah di hadapan Nabi ketika mereka memberikan alasan-alasan, dan tidak ada kasus sengketa, tidak ada tuduh-menuduh. Mereka datang dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak ikut perang. Kan tidak ada lawannya. Ya, kami tidak ikut perang demi Allah lantaran ini, lantaran ini. Ada sumpah? Ada. Nabi tidak meminta mereka bersumpah. Mereka menegaskan alasan tadi dengan sumpah, tanpa dituntut. Dan dia di hadapan qadi, hakim, yaitu Nabi SAW. Itulah faedah yang ketiga. Boleh bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah dalam perkara selain dakwaan. Dakwaan itu kasus. Ya. Dakwaan, tuntutan dalam pengadilan. Kemudian yang keempat, annahu yanbaghi li amiril jaisi idza arada ghazwatan ay yuwarri bighairiha li alla yasbiquhu al jawasisu wa nahwuhum bit tahdhiri illa idza kanat safratan ba'idatan fayustahabbu an yu'arrifahum al bu'da li yata'ahhabu. Faedah yang keempat, layak seorang pemimpin pasukan perang atau pemimpin sebuah negara apabila hendak berperang atau memerangi suatu negara, untuk menutupinya dengan menyebut negara lain. Tujuannya ditutupi dengan mengatakan bahwa yang diserangnya yang lain. Untuk apa? Li'alla yasbiquhul jawasis, agar mata-mata ya tidak mengetahui tentang berita mereka, sehingga mereka bersiap-siap terlebih dahulu dan melakukan penyerangan sebelum diserang. Melakukan penyerangan sebelum diserang, kecuali ya, bila mana negeri yang dituju adalah jauh, maka dianjurkan untuk menyebutkan negeri langsung tanpa menutup-nutupinya tujuannya adalah persiapan yang matang, seperti kasus perang Tabuk. Ya. Yang kelima, kita baca yang terjemahannya saja, bersedih atas sesuatu yang luput berupa amal kebaikan dan berharap seandainya hal itu dilakukan berdasarkan perkataannya, faya laitani fa'altu, andai kata aku jadi melakukannya. Dan ini bukan bukan berandai-andai yang dilarang, ya. Bukan lau yang dilarang. Di sini adalah kesedihan kenapa dia tidak melakukan sebuah amalan. Bersedih bukan karena dia mengingkari takdir atau menolak takdir, tidak. Dia mengatakan ke dirinya, kenapa saya tidak lakukan. Ini ungkapan Ka'ab ketika dia ada niat untuk menyusul. Ada niat untuk menyusul pasukan Nabi, ya nanti saya susul lah. Ya, kan mudah. Bahkan Abu Khaythamah, kapan dia sampai di Tabuk? Setelah Nabi sampai di Tabuk, baru dia berjumpa dengan pasukan Nabi. Ini menunjukkan dia menyusul sendiri. Menyusul sendiri. Dan Ka'ab bisa melakukan itu, tetapi dia tidak jadi melakukannya. Makanya dia mengatakan, ya laitani fa'altu, andai kata saya benar-benar melakukan, maksudnya menyusul pasukan Nabi SAW dan tidak terjadi apa-apa. Abu Khaythamah tidak dicela oleh Nabi SAW karena terlambat datang. Yang penting sampai di sana. Cuma Ka'ab bin Malik tidak menyusul Nabi SAW, maka dia menyesali keputusannya tidak menyusul. Yang keenam, menolak ghibah atas seorang muslim lainnya berdasarkan perkataan Mu'adz. Ini yang tadi telah kita isyaratkan, bi'sa ma qulta, sungguh jelek apa yang kamu ucapkan. Ini faedah yang luar biasa, membela saudara kita yang diburuk-burukkan, di mana kita mengetahui bahwa dia bukan seperti itu. Ya. Ini bahkan di hadapan Nabi SAW, Nabi hanya bertanya dan tidak tahu terjadi apa yang terjadi pada Ka'ab. Nah, kemudian orang tadi pun memburuk-burukkannya dan Nabi dan Mu'adz bin Jabal mengatakan bi'sa ma qulta di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkari perkataan dan perbuatan Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Maka pelajaran yang bisa diambil adalah sikap membela saudara kita. Ya, sikap membela saudara kita dalam masalah ghibah, dan jangan ikut pula nimbrung. Ya, ikut pula menambah-nambahkan, mengompor-ngompori, bahkan yang lebih dari yang dilakukan oleh orang yang memulai. Ya. Yang ketujuh, keutamaan berkata jujur dan konsisten dengannya. Ini yang menyupakan inti dari kisah ini. Ya, keutamaan berkata jujur dan keutamaannya tidak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka, itu ini disebabkan oleh kejujuran dan konsisten. Ya, konsisten dengannya, yaitu jujur itu tidak mudah. Ya. Setelah kita jujur masih ada hambatan-hambatan seperti yang dirasakan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala an. Walaupun terasa berat, namun akibatnya akan mendapatkan kebaikan. Kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan, ini hadis ya, ini potongan hadis, dan kebaikan akan menyampaikan ke surga sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis sahih. Ya, as-sidqu yahdi alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Hadis sahih. Hendaklah kalian berkata jujur, berbuat jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan akhirnya surga. Dan tidaklah seseorang tidaklah seseorang itu jujur dan berusaha untuk tetap jujur sehingga Allah menulisnya sebagai siddiq. Siddiq ini itu yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu yang diberikan gelar oleh Nabi kepada Abu Bakar. Ya, berkata jujur. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin. Nah, ini yang derajatnya di bawah para nabi. Ya. Jujur dan cepat membenarkan. Ya. Mungkin dalam istilah kita dengan makna yang kurang baik itu lugu. Lugu ini kalau kita bawakan orang yang tidak punya perasaan buruk apa-apa kepada saudaranya. Ya. Walaupun bisa jadi bermakna negatif, orang seorang yang tidak terlalu berhati-hati bisa jadi, tetapi siddiq yang dimaksud di sini di atas itu semua. Kalau dari sisi perasaan kepada saudaranya tidak ada prasangka buruk apapun. Hatinya bersih. Nah, kemudian dari sisi kehati-hatian dia juga seorang yang berhati-hati, karena itu sifat asli orang yang beriman. Ya. Ini faedah yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, disunnahkan sholat, ini yang pernah kita sampaikan, disunnahkan sholat dua rakaat di masjid kompleknya, yaitu di masjid dekat rumah atau di RT atau di RW atau di lurah, masjid yang besar, masjid kompleknya, bagi yang baru datang dari bepergian sebelum melakukan sesuatu yang lain. Awal pertama yang dilakukan bukan ke rumah tetapi ke masjid. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai sunnah mahjurah. Sunnah yang sudah banyak ditinggalkan dan tidak lagi dikenal. Ya, bukan hanya di tengah masyarakat awam tetapi di tengah penuntut ilmu. Di tengah-tengah penuntut ilmu ini adalah sunnah yang tidak lagi dikenal sebagai sunnah. Dan Nabi SAW itu yang diceritakan oleh para sahabat, bahwa bila mana dia pulang dari safar, maka dia pertama-tama menuju masjid, kemudian sholat dua rakaat, kemudian duduk sebentar menyambut orang-orang yang datang bersalaman dengan dia. Yang kesembilan, disunahkan bagi yang baru datang dan berpergian, dari berpergian sementara dia termasuk orang terpandang. Ini catatannya, termasuk orang terpandang yang pasti akan disalami oleh orang-orang, agar duduk di tempat yang terbuka, yang mudah untuk didatangi. Ini catatannya adalah orang pemimpin, terkenal, untuk disalami terlebih dahulu oleh orang-orang yang datang. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sementara para sahabat yang lain tidak. Selesai sholat, kemudian dia pulang. Ya. 10, menghukumi sesuatu berdasarkan pada yang zahir. Ini faedah yang sangat penting dari kisah ini. Menghukumi sesuatu berdasarkan pada yang zahir, itu tampilan luar. Dan kita tidak disuruh untuk membelah dada, untuk mengorek-ngorek apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Itu bukan tugas manusia. Hukuman yang ditetapkan, sikap kepada seseorang itu dari tampilan zahir. Adapun hal yang sifatnya batin, Allah lah yang akan mengurusinya. Menerima alasan-alasan kaum munafikin yang tidak ikut serta berperang atau yang seperti mereka, selama hal itu tidak menimbulkan kekacauan pada masyarakat. Nabi SAW terima alasan mereka semua, dan itu zahir mereka. Sementara apa yang tersembunyi di dalam dada mereka, Nabi tidak tahu, dan Nabi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala justru membongkar aib mereka. Di ayat yang ke-96 ya, yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik tentang bahwa mereka adalah orang-orang yang beralasan, orang-orang munafikin yang alasannya saja, tetapi mereka memang menyembunyikan kebencian terhadap agama. 11, ini juga tidak kalah penting ya, disunnahkan untuk memboikot para pelaku bid'ah dan maksiat yang terang-terangan, dan tidak mengucapkan salam kepada mereka serta memutuskan hubungan dengan mereka sebagai penghinaan dan kecaman atas perilaku mereka. Ini salah satu sarana. Itu pun bila ada faedah, memutuskan hubungan. Ya, memutuskan hubungan dengan pelaku bid'ah atau pelaku maksiat, seperti yang dilakukan kepada tiga orang ini. Ya, yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin kepada tiga orang, Ka'ab bin Malik dan saudaranya. Maka tidak ada satupun yang berhubungan dengan dia. Itu yang dimaksud dengan boikot. Dan itu bukan setiap orang melakukannya. Karena kasus ini yang memerintahkan siapa? Rasulullah SAW. Jadi pemimpin yang memerintahkan kaum muslimin, bukan si tindakan orang perorangan. Yang bila mana ini adalah keputusan penguasa, pemimpin kaum muslimin, maka maslahatnya pasti ada. Bukan lagi pasti ada, ya, bukan lagi ada, tetapi pasti ada. Dan itu yang ada, yang terjadi pada tiga orang ini. Bukan mengambil keputusan sendiri atau keputusan kelompok, si fulan ya harus dihindari dan tidak boleh berhubungan dengan dia. Ini perlu pengkajian yang sangat matang. Karena ini hanya salah satu dari sarana, bukan satu-satunya sarana untuk mengingkari kemungkaran. Bukan satu-satunya. Makanya orang-orang yang memutuskan hubungan, justru mafsadah yang lebih besar terjadi. Orang tidak peduli, kau putuskan, kau tidak putuskan, bukan urusan. Karena mereka tidak memiliki kepentingan. Dia orang biasa-biasa, sedangkan yang diputuskan, yang dibekatkan orang yang bernama. Orang yang punya kedudukan, orang yang punya pangkat, orang yang berikan mempunyai pengaruh, sementara dia tidak ada apa-apa. Apa maslahatnya? Sama sekali tidak ada maslahatnya. Makanya dalam masalah tahdzir, para ulama menjelaskan ada maslahat. Yang pertama, maslahat untuk yang ditahdzir. Seperti kasus ini, mereka semuanya merasa sempit dan menyesal, dan bahkan mereka dua sahabat Ka'ab ini di rumah saja menangisi perbuatan mereka, menyesalinya. Menyesali. Ada maslahat untuk mereka, ada. Yang kedua, maslahat untuk orang yang ditahdzir dari mereka. Maksudnya kita katakan, kalian jangan berhubungan dengan si fulan karena dia begini-begini. Ada maslahat untuk mereka, ada, agar tidak terpengaruh. Tetapi kalau mereka sama sekali tidak mendapatkan manfaat dan faedah maslahat, maka ini tidak benar untuk dilakukan, justru menghasilkan mafsadah yang lebih besar. Dan ini memerlukan fikih, bukan sembrono melakukan boikot-boikot yang seperti ini sebagaimana yang banyak terjadi. Justru membuat orang membuat atau mengesankan eksklusif. Eksklusif. Orang sama sekali tidak mau sholat di masjid kampungnya sendiri. Tidak mau sholat. Oh, di situ banyak bid'ah. Atau di masjid RT-nya. Dia sholat di rumah. Kenapa tidak sholat di masjid? Tidak bisa. Saya harus memutuskan hubungan dengan mereka. Apa masalah yang kamu dapatkan? Justru orang akan menganggap engkau orang yang sesat dan kesasar. Ya. Makanya apa yang diungkapkan oleh Nawawi di sini bukan diambil begitu saja, dilumat begitu saja. Tidak. Melihat praktek yang telah dilakukan oleh para ulama. Dan Imam Nawawi tidak akan mungkin bermaksud demikian. Dia hanya mengatakan salah satu dari yang perlu dilakukan dalam berdakwah adalah ini. Tetapi ini tidak selamanya dilakukan. Ada kalanya. Apakah boikot dilakukan selama Nabi diangkat menjadi Nabi semenjak di Mekah sampai beliau meninggal dunia? Tidak. Kejadiannya cuma satu kali. Bahkan Nabi SAW bersama orang-orang munafikin. Dan tidak ada satu pun kaum muslimin diperintahkan Nabi untuk memboikot Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak ada. Bahkan disuruh berbaikan dengan mereka, dengannya oleh Nabi SAW, anaknya sendiri Abdullah. Anaknya sendiri Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya juga namanya Abdullah, beriman, sahabat. Bahkan saking berbuat baiknya, beliau meminta kepada Nabi untuk memberikan, menghadiahkan pakaian luarnya sebagai kafan untuk ayahnya. Kalau baikot ini mutlak harus diambil, maka tentu Abdullah bin Ubay bin Salul yang berhak, untuk lebih berhak untuk diboikot daripada Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi SAW. Nah, ini fikihnya boikot memboikot. Tidak begitu saja diambil dan dilumat, memerlukan ilmu dan para ulama yang memahamkan kita, bukan semua orang mengambil keputusan dan kesimpulan. Terus yang ke-12, disunahkan untuk menangisi diri sendiri atas maksiat yang dilakukan sebagai bentuk penyesalan. Ini yang terjadi. Boikot itu memberikan maslahat. Boikot itu memberikan maslahat dan memang mereka sangat patuh. Ya, yang sangat patuh seperti Abu Qatadah dengan Ka'ab. Mereka adalah orang sepupu yang sangat erat hubungannya, sangat sayang menyayangi, tetapi ketika Nabi memerintahkan itu, dia tidak sama sekali ada keinginan untuk menentang Nabi. Dan bahkan ketika ditanya, bukankah aku mencintai Allah dan Rasulnya, dia mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya. Yang ke-13, bahwa mencuri-curi pandang dan melirik dalam salat tidak membatalkan salat. Ini fikih ibadah. Fikih ibadah. Walaupun ya, asalnya Nabi SAW ketika ditanya tentang al-iltifat, mencuri pandang dalam sholat, bukan mencuri pandang, kalau tadi kan tujuan mencuri pandang, ini tidak, melirik ke tempat yang lain, ini asalnya adalah ikhtilasun, yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi, merupakan copetan yang dilakukan oleh syaitan dari salat kita. Jadi salat kita umpama barang, barang berharga. Maka upaya syaitan untuk merusaknya dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Dan bahkan dia mulai dari langkah pertama. Dari awal cara merusaknya adalah menguasai pandangan kita. Dia yang nanti mengontrol, dia remote-nya. Nah, kalau sudah pandangan mata kita, dia remote-nya, kemana dia inginkan kita lirik, maka dia termasuk ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Adapun kasus Ka'ab, itu tujuannya bukan untuk berlalai-lalai dalam salat. Bukan tujuannya untuk menghilangkan kekhusyukan, tetapi di dalam jiwanya ada sesuatu yang besar, yaitu tentang hubungannya dengan Nabi. Makanya sampai dalam sholat pun, dan itu bukan cerita awal, sebelumnya kan dia sudah mengucapkan salam dan dia ragu apakah bergerak bibir Nabi menjawab atau tidak. Bahkan dalam sholat pun dia mencoba untuk mengetahui Nabi ada respon dengan dia atau tidak. Sampai dalam sholat pun dia berupaya untuk mencari tahu itu, bukan untuk melalaikan sholatnya, tetapi untuk perkara yang lebih besar yang dia sedang ingin lakukan, yaitu mencari tahu Nabi punya perhatian kepadanya atau tidak. Ternyata ada. Dia menangkap bahwa Nabi, kalau dia sedang fokus dengan sholatnya, Nabi melihatnya. Tetapi ketika dia menoleh kepada Nabi, Nabi berpaling untuk membuktikan boikot tadi, untuk menampakkan dengan tegas boikot yang diterapkan oleh Nabi SAW. Adapun hukum asalnya, kalau tujuannya hanya sekedar untuk melalai-lalaikan dan menghilangkan kekhusyukan, luputnya kehadiran hati kita, maka dia copetan syaitan. Berhati-hati. Maka memandang ke tempat sujud, fokus, ini merupakan sarana untuk menghadirkan kalbu. Kalau sudah melihat ke sana, melihat ke sini, apalagi kalau sudah dibawa oleh syaitan ke mana-mana, melihat pernak-perni atau motif yang ada di karpet sholat saja, itu bisa dibawanya ke berbagai perusahaan perusahaan karpet. Ya, membawanya ke produk Turki, produk ini. Pandai syaitan itu untuk merusak sholat kita. Maka konteks pembahasan ini hanya ketika perkara yang sangat besar dihadapi oleh Ka'ab, yaitu dia mencoba untuk mengetahui bagaimana Nabi dengan dia. Karena dia sangat merindukan Nabi melihatnya. Dan dia bertatapan dengan Nabi. Tetapi itu tidak terjadi. Makanya sampai dalam sholat pun, bukan di luar sholat dia tidak melakukannya. Dia sudah lakukan di luar sholat, tetapi dalam sholatnya masih dia merasakan itu. Sehingga dia mencoba untuk melirik apakah Nabi melihatnya atau tidak. Itu yang terjadi, bukan untuk berlalai-lalai dalam sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ungkapannya umum, yaitu dalam sholat, dan konotasinya memang kepada sholat sunnah. Konotasinya karena tidak mungkin Nabi menoleh dari belakang, dari depan, sementara dia imam. Bagaimana dia melihat ke belakang? Berarti dia sedang sholat sunnah, sementara Nabi duduk. Ya, Nabi duduk, salam-salam duduk, bisa jadi bersatu sab dengan dia. Kan dia bisa juga melihat, menoleh ke sampingnya, samping kiri atau samping kanan. Adapun kalau di depan, mana mungkin Nabi menoleh kepadanya ketika sholat. Dan yang dimaksud adalah perbuatan Ka'abnya, bukan perbuatan Nabi SAW. 14, bahwa mengucapkan dan menjawab salam termasuk berbicara. Ya, mengucapkan dan menjawab salam termasuk berbicara. Maka barang siapa yang bersumpah untuk tidak berbicara dengan siapapun, lalu ia mengucapkan salam atau menjawab salam, berarti ia sudah melanggar sumpah. Itu tadi. Kan Nabi SAW mengatakan, jangan sampai kalian berbicara dengan mereka bertiga. Menjawab salam termasuk berbicara. Jadi jangan nanti beralasan, oh saya kan hanya menjawab salam. Menjawab salam wajib loh. Tapi mereka tidak mau menjawab salam. Kenapa? Kenapa? Karena menjawab salam itu termasuk berbicara. Dialog. Termasuk dialog. Makanya tidak ada menjawab salam. Walaupun jawab salam itu asalnya hukumnya wajib, tetapi mereka tidak ada yang salah satu pun, termasuk Abu Qatadah. Dan Nabi SAW juga ketika Ka'ab mengucapkan salam, tidak nampak oleh Ka'ab bin Malik bergerak bibirnya. Ya. Bergerak bibirnya karena menjawab salam termasuk berbicara, dan berbicara itulah yang dilarang dalam boikot yang dilakukan kepada mereka bertiga. Kemudian kemarin kita jelaskan ini sebagai yang terakhir yang bisa kita sampaikan tentang perkataan Abu Qatadah, Allahu wa Rasuluhu alam, ini bukan menjawab, bukan dialog. Dia berbicara kepada dirinya bahwa tentang masalah ini semua ada, kami lakukan ini semua wahai diriku, dan jangan kamu berdialog dengannya bahwa ini semua perkara yang diketahui oleh Allah dan Rasulnya saja. Kami hanya patuh kepada Allah dan Rasul. Jadi bukan menjawab pertanyaan Ka'ab bahwa bukankah saya mencintai Allah dan Rasulnya? Bahwa engkau tahu bahwa saya mencintai Allah dan Rasulnya? Diulang lagi, dia tidak menjawab. Diulang lagi, dia tidak menjawab. Ketiga kalinya dia berbicara kepada dirinya untuk menahan dirinya agar tidak mengatakan kata-kata apapun, dia katakan kepada dirinya bahwa semua ini Allah dan Rasulnya yang tahu. Bukan sebagai jawaban, tetapi dia ingin membentengi dirinya bahwa dia jangan sampai berbicara kepada Ka'ab ibn Malik. Nah, ini yang perlu kita ketahui dalam konteks bahwa mengucapkan dan menjawab salam termasuk berbicara, maka itu tidak dilakukan oleh para sahabat ketika orang bertiga. Orang bertiga ya, bukan orang Ka'ab ibn Malik yang keluar, sementara yang duanya di rumah. Sedari awal sampai selesai itu mereka di rumah. Sementara yang kuat mentalnya seperti Ka'ab, dia keluar. Tetapi akhir-akhirnya dia juga di rumah. Setelah memang tidak kuat lagi, dia merasakan betapa beratnya cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari yang ke-51 itu dia salat subuhnya di mana? Salat subuhnya di atas atap rumahnya. Ya. Ini 14 yang bisa kita baca dari faedah yang dibawakan oleh Nawawi dari hadis Ka'ab. Sisanya silakan dibaca ya, sampai 37 faedah yang beliau bawakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah kita berjumpa kembali melanjutkan ke bab berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kan orang-orang yang